بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تم إخواني في الله كتاب مسوق بدبر yang selanjutnya yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Setelah pengarang menyebutkan fadlut tauhid, kemudian menyebutkan keadaan orang yang mewujudkan tauhid dan menyebutkan bab tentang ketakutan ahlu tauhid dari kesyirikan, kemudian beliau melanjutkan dengan bab ad-du'a ila syahadati anna ilaha illallah. Ad-du'a yaitu dal, ain, dan ya pada lughah Arab menunjukkan makna memanggil suatu dengan suara atau yang lainnya. Jadi seruan dakwah, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Dan sungguh urutan-urutan yang disebutkan oleh pengarang ini urutan-urutan yang sangat sesuai telah menjelaskan hakikat tauhid, seorang mengerti tauhid itu apa, kemudian menjelaskan tentang kesyirikan, maka kemudian langkah selanjutnya adalah bagi mereka-mereka yang telah berilmu untuk berdakwah kepada tauhid syahadat alla ilaha illallah. Di sini Syekh tidak menyebutkan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya. Kenapa? Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya walaupun tidak disebutkan, akan tetapi syahadat anna Muhammad Rasulullah juga sudah termasuk dalam apa yang beliau inginkan. Kenapa? Karena menurut dalalatul luzum, ya, mesti, ya, seketika sebutkan la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya Muhammadur Rasulullah, tidaklah seorang dikatakan telah bersaksi, ya, dengan persaksian la ilaha illallah dengan benar kecuali jika dia bersaksi pula dengan syahadah Muhammadur Rasulullah. Jadi antara kedua persaksian tersebut, syahadatullah dan syahadatul rasul, adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Sehingga ketika disebutkan syahadatu an la ilaha illallah di sini sudah mencakup pula di sana syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik. Adapun la ilaha illallah telah berkali-kali kita menerangkan maknanya. Dan memang ini adalah dasar utama seorang dalam mempelajari tauhid, harus mengerti makna dari la ilaha illallah. Suatu lafaz yang diserukan oleh para anbiya, Rasulullah SAW mendatangi kaum-kaum, katakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan, ya, beruntung. Apa makna la ilaha illallah? Makna yang sahih la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi ilah di sini maknanya apa? Fauzan. Ilah maknanya? Ilah di makna apa? Ilahun. Bukan ilah. Ilahun. Ilahun maknanya apa? Makhluk. Bermakna ma'bud. Kemudian di sana mesti didatangkan sesuatu yang muqaddar, yaitu haqqun, karena di sana banyak ilah-ilah, sembahan-sembahan yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi semua sembahan-sembahan tersebut adalah batil. Nah, karena itulah mesti harus dimanakan dengan la ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqun illallah. Kemudian persyaratan seseorang ikhwanillah di sana telah kita lewati syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang 8 atau bisa dikatakan pula syarat yang 7. Itu juga hendaknya dimurojaah kembali. Syarat-syarat tersebut akan terus kita lewati dan harus diingat-ingat. Perkara selanjutnya, bahwasanya dalam persaksian wajib seorang melafadzkannya dengan lisannya. Barang siapa yang mampu untuk melafadzkan dengan lisannya, kemudian dia tidak mau melafadzkannya, maka tidaklah dianggap sebagai seorang muslim secara ijma'. Kemudian dakwah kepada syahadah la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua macam, alhamdulillah. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dakwatul mujmalah, yang kedua dakwatul mufassalah. Dakwah yang secara umum, ini yang pertama. Jadi dia mendakwai manusia secara umum, yaitu agar mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah dan hanya menyerahkan peribadatan itu kepada Allah semata. Ini dakwah secara umum. Qul Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ada pun dakwah mufassalah, dan inilah yang merupakan asal dalam dakwah secara tafsir, bukan secara ijmal. Dan tapi di sana ketika dibutuhkan dakwah secara mujmal atau dikarenakan tidak adanya kemampuan, maka cukup dengan berdakwah secara mujmal menyeru pada peribadatan yang benar dan melarang dari kesyirikan-kesyirikan. Adapun secara tafsir sedang menjelaskan kepada manusia hakikat tauhid, kemudian perkara-perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim seputar tauhid, dan menjelaskan pula lawan dari tauhid tersebut yaitu kesyirikan. Ini dakwah secara tafsir. Dan dakwah ikhwanillah merupakan setinggi-tinggi kedudukan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya ad-da'wah ila tauhid asyrafu maqamatil 'abd wa ajalluha, merupakan semulia-mulia kedudukan seorang hamba dan paling tingginya. Oleh karena itulah yang mengemban tugas ini adalah para anbiya dan para rasul. Dan mereka adalah setinggi-tinggi makhluk kedudukannya. Nah, kita lewati pada pelajaran Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli bahwasanya derajat seorang hamba berurutan dilihat dari apanya, dari empat macam sisi penglihatan. Yang pertama paling tinggi apa? Derajat anbiya wal mursalin, ya kan? Kemudian yang kedua asyiddiqun, kemudian asyuhada, baru kemudian as-salihun. Dan dakwah karena hal tersebut merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang dia cintai, maka berarti dakwah merupakan suatu ibadah. Oleh karena itulah pada perkara ini harus terkumpul padanya dua syarat utama, yaitu ikhlas dan mutabah. Bahkan dalam dua syarat ini ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara khusus tentang masalah dakwah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ini dalil dalam permasalahan dakwah yang hendaknya seorang berusaha untuk memenuhinya. Pada perkataannya "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah" di sini diambil istimbat tentang wajibnya seorang ikhlas dalam berdakwah. Dan diambil dari mana? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdakwah kepada dirinya, bukan berdakwah kepada golongannya, bukan berdakwah kepada partainya, kan, tapi semata-mata berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Jadi dia memurnikan dalam tujuan dakwahnya semata-mata untuk Allah, untuk meninggikan agamanya dan memperjuangkan syariatnya. Ini syarat yang pertama. Di sana ada dalil-dalil umum tentang wajibnya ikhlas setelah kita lewati dalam kajian-kajian kita. Dan tapi di sini dalil yang khusus dalam masalah dakwah. Hendaknya diingat-ingat ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kemudian syarat yang kedua, mutaba'ah diambil dari mana? Diambil dari lafaz ala basirah. Ala basirah di atas ilmu. Di atas ilmu. Dan Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha huwa mutaba'ah. Karena seorang ketika berilmu tahu jalan-jalan yang harus ditempuh dalam berdakwah. Dakwah yang bagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak kemudian mengada-adakan jalan-jalan yang baru dalam masalah dakwah. Tetapi ketika berdakwah dengan ala basirah, maka dia bisa berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW yang kemudian diambil oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in tabi'in. Kemudian setelah mengetahui syarat tersebut, ikhwani fillah, seorang ketika mau untuk terjun ke dalam arena yang mulia ini, arena dakwah, suatu kedudukan yang mulia, kan, tapi di sana pula mesti banyak hambatan dan rintangan. Oleh karena itulah seorang disyaratkan padanya memiliki tiga hal utama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitabnya yang lain. Yang pertama, alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Ini syarat pertama seorang da'i, yaitu hendaknya dia berilmu dengan apa-apa yang dia perintahkan, berilmu pula dengan apa-apa yang dia larang. Ketika dia mau memerintahkan, dia tahu ilmunya. Ketika dia mau melarang suatu perkara, dia tahu ilmunya. Dan ini kembali kepada basirah yang disyaratkan dalam ayat sebelumnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ini merupakan syarat utama seorang dai. Bukan seperti apa yang digambar-gambarkan oleh jamaatut tabligh, atau lebih cocok kita katakan firqatut tabligh. Bukan jamaah, karena mereka telah keluar dari jamaah. Tapi disebut dengan firqatul tabligh. Mereka berdakwah, khuruj dan sebagainya, tapi tanpa ilmu. Dan ini tentunya tidak akan membuahkan hasil. Yang didapat hanyalah kebid'ahan dan kesesatan. Kemudian syarat yang kedua, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Dan ini merupakan asal dalam dakwah ikhwani fillah, yaitu lemah lembut. Dia berlemah lembut dalam memerintah, demikian pula bersikap lemah lembut dalam melarang. Ini asal. Jadi dia bisa berlemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Bahasanya kelembutan itu tidaklah ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan ini dicabut dari suatu perkara kecuali akan menjadikan jelek. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dianugerahi dengan sifat-sifat yang lemah lembut ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum halisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Lihat. Jadi beliau diberi sifat penyayang. Kemudian bersikap lemah lembut. Kalau seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sifat kasar, diberi sifat yang tidak ada padanya kelembutan, maka tentunya umatnya akan meninggalkannya. Law kana faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Seandainya Muhammad itu mempunyai hati yang keras, sifat yang keras, maka tentunya mereka akan pergi dari sekitarnya. Kan tapi ketika Nabi yang mulia ini diberi dengan sifat yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, maka hati-hati manusia pun kemudian tertuju kepadanya. Ini dari syarat kedua, ikhwanillah. Hendaknya seorang bisa mempunyai sifat rifq, menghiasi dirinya dengan sifat rifq. Dan ini asal dalam dakwah. Bukan berarti kemudian dia kemudian terus bersifat lemah lembut, tapi disana pun namanya arif itu sesuai pada tempatnya. Terkadang dibutuhkan sifat ya, keras, kan, tapi ya, dia mengedepankan arif dalam perkara-perkaranya. Kemudian syarat yang ketiga, halimun bima ya'mur wa halimun bima yanha. Halim, jadi dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini disyaratkan apa? Untuk seseorang bisa bersabar setelah dia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dalam berdakwah. Jadi syarat yang pertama dan kedua, syarat pertama merupakan syarat sebelum dia terjun ke arena dakwah, terus berilmu. Kemudian syarat kedua, arif, ketika dia berada di dalam dakwah tersebut. Ketika dalam berdakwah, dia harus arif. Kemudian yang ketiga, setelah selesai ya, dari apa yang dia sampaikan, dia harus bersifat hilm, halim. Dia bersabar terhadap siapa-siapa yang menjelanya, siapa-siapa yang menyakitinya. Kemudian juga bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dakwahnya tidak langsung diterima oleh manusia, dia harus bersabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi pada ketiga syarat ini, ikhwan fillah, terkumpul padanya keadaan seorang dai, mulai dari persiapan sebelum masuk ke dalam arena dakwah. Kemudian ketika berada di arena dakwah, ketika berdakwah kepada manusia, dia harus bagaimana? Dan setelah keluar, meninggalkan manusia tersebut, selesai dari apa yang dia sampaikan kepada manusia, maka dia juga bagaimana bersikap. Jadi dari ilm, kemudian lif, kemudian helm. Ini tiga sifat utama, syarat utama yang hendaknya dimiliki oleh seorang dai. Kemudian dakwah, ikhwani fillah, bukan kemudian harus seseorang berada di mimbar-mimbar, kemudian berada di majelis-majelis taklim. Tidak hanya terfokus pada yang demikian itu. Itu hanyalah salah satu ya, cara dakwah. Dan tentunya itu yang paling bagus di majelis-majelis, terutama di masjid-masjid di mana fadilah begitu banyak. Dan tapi di sana juga banyak lapangan-lapangan dakwah yang seorang bisa menyesuaikan dengan kemampuannya, dengan bergaul, dengan menunjukkan sifat yang baik, akhlak yang baik kepada manusia, dengan harapan untuk bisa mereka menerima dakwah kita. Itu juga termasuk dalam kategori dakwah. Sehingga ketika kita mungkin bersifat lemah lembut kepada orang lain, kita niatkan yang seperti itu, kita dihitung pula dalam ibadah yang mulia ini. Tentunya hal tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itulah, kawan-kawan, Di antara hal yang hendaknya senantiasa terpatri pada diri kita, yaitu bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab terhadap dakwah ini. Masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap dakwah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Berusaha. Karena apa? Telah kita lewat di dalam salah satu usul. Ya, bahwasanya apa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wal amalu bihim. Ya, arba'u masail. Yang pertama apa? Al-ilmu. Ya, kemudian al-amal, kemudian yang ketiga dakwah, kemudian yang keempat sabar. Nah, berilmu, beramal, berarti di sana ada kewajiban seorang untuk berdakwah tentunya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Baik. Sekian ingat-ingat apa yang telah kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dan diberikan taufik dalam berdakwah di jalannya ini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.